Bismillahirrahmanirrahim. سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومضل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan sore hari ini dengan izin Allah dan taufiknya kita melanjutkan kembali dari mukaddimah, masih di permasalahan mukaddimah dari syarah Aqidah Wasithiyah ini, di mana Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita tentang beberapa hal yang mesti dimengerti dalam masalah ini. Yang pertama tentang tauhid rububiyah, ini kemarin sudah kita bahas. Kemudian tauhid al-uluhiyah juga sudah kita sedikit singgung, bahwa tauhid al-uluhiyah adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan kita, dengan perbuatan manusia. Kalau tauhid rububiyah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan Allah, kemudian tauhid al-uluhiyah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan kita. Artinya menjadikan segala gerak-geri kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Yani ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah dalam ibadah. Dan ibadah ini sebagaimana kemarin sudah kita singgung, dan juga apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari definisi ibadah itu sendiri, semua yang mencakup hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari perkataan atau perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Ini semuanya adalah hendaknya masuk dalam kategori ibadah. Itu yang disukai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam lini ibadah. Dan beliau menyebutkan wal ibadatu mabniyatun ala amrayn adzimain. Ibadah itu dibangun di atas dua dasar yang agung, yakni al-mahabbah wa ta'zim. Yani ibadah ini dibangun di atas dua dasar. Yang pertama adalah al-mahabbah, rasa cinta. Yang kedua ta'zim, yakni mengagungkan. Yang tentunya dengan dua dasar ini akan melahirkan, akan menghasilkan semangat dan juga motivasi untuk selalu berbuat kebaikan. Demikian pula senantiasa was-was, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Anbiya ayat yang ke-90, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Sungguhnya mereka itu, ini adalah umbad, para ahli ibadah, yang ibadah ini dibangun di atas dua dasar ini, mahabbah dan ta'zim. Yusari'una fil khairat, yang pertama, yusari'una fil khairat, akan berlomba-lomba, bersegera melakukan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan selalu memohon, berdoa kepada kami, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, raghaban wa rahaba, dalam keadaan suka atau tidak suka, suka maupun duka, selalu memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabil mahabbati takunu raghbah, dengan rasa cinta maka akan menjadikan raghbah, ada keinginan, ada hasrat. Wabit ta'zim takunu rahbah wal khauf, dan dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan dasar ta'zim ini akan menghasilkan rahbah wal khauf, rasa khawatir dan rasa takut dengan ta'zim, karena melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, memandang keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadikan seseorang manakala dibangun di atas dua dasar ini adalah baina al-mahabbah wa ta'zim, akan menjadikan seseorang itu tawazun, yakni baina ar-raja wal khauf, antara harap-harap cemas. Qala wa lihadza kanat al-ibadatu awamir wan nawahi, karena inilah ibadah itu adalah merupakan perintah dan larangan. Yani ibadah ini berupa perintah dan larangan. Awamir mabniyatun ala ragbah wa talabul usul ila al-amir. Adapun perintah ini dibangun di atas dasar ragbah, keinginan, hasrat, dan talabul usul ila al-amir, tuntutan untuk sampai kepada yang diperintahkan atau yang memerintah, ya, sampai kepada yang memerintah, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan nawahi, adapun larangan, mabniyatun ala ta'zim war rahbah min hadzal 'azim, yani dibangun di atas ta'zim, pengagungan dan rasa takut dari yang maha agung ini. Ini ibadah yang didasarkan pada rasa mahabbah dan ta'zim. Qala fa idza ahbabta Allah azza wa jalla raghabta fi ma indahu. Jika engkau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana dari buah rasa cintanya ini, raghabta fi ma indahu, engkau selalu menginginkan apa yang ada di sisinya. Wa raghabta fil usul ilaihi, engkau juga menginginkan untuk bisa sampai kepadanya, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talabta tariqal musil ilaihi, dan engkau juga meminta, menuntut untuk mencari jalan, terus mencari jalan yang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qumta bi ta'atihi 'ala al-wajhil akmal, dan engkau akan menegakkan ketaatan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, 'ala al-wajhil akmal, secara sempurna. Wa idza 'azamtahu, dan jika engkau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ini pertama adalah cinta. Wa idza 'azamtahu, dan jika engkau mengaguminya, khifta minhu, engkau akan ada rasa takut darinya. Kullama hamamta bima'siyah, setiap kali ada keinginan untuk melakukan maksiat, istasyarta 'azamatal khaliq 'azza wa jalla, engkau merasa akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Fanafart, maka engkau pun lari dari maksiat itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam di surat Yusuf ayat yang ke-24, wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya, hammat bihi wa hamma biha, dan sungguh si perempuan itu sudah tertarik dengannya. Wa hamma biha, demikian pula Nabi Yusuf alaihi salam sudah tertarik dengannya. Dua jenis, dua manusia yang berbeda jenis, dan dalam keadaan yang tertutup, satunya cantik, satunya sangat gagah, diberikan kelebihan, dan keduanya juga sudah berhasrat, apalagi kalau bukan kemaksiatan. Namun apa, laula ar-ra'a burhana rabbih, kalau seandainya tidak melihat kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Rabb-nya, maka ini yang menghalangi atau mengendalikan seseorang, dan inilah tauhid. Maka dengan tauhid, merealisasikan tauhid yang dengan sebenar-benarnya, ini merupakan kendali bagi seseorang untuk tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan. Semakin seseorang dikenalkan kepada Allah, semakin seseorang itu mendekat dan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang sebenar-benarnya, ini akan semakin jauh dari kemaksiatan dan akan bisa mengendalikan dirinya. Maka di jemaah mendekat Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah menunjukkan bahwasanya tauhid ini merupakan terapi dari segalanya. Maka kita lihat Rasulullah SAW dalam mengobati umat yang demikian biadab, yang demikian mereka boleh dibilang adalah merupakan hukum rimba yang terjadi. Hawa nafsu, syaitan yang ada ini, bagaimana kemudian bisa membalikkan dengan keadaan, membalikkan keadaan menjadi orang-orang yang sangat taat dan sangat santun, sangat patuh, adalah dengan tauhid. Karena yang ditakuti hanya Allah Subhanahu wa taala saja, tidak pula manusia, tidak pula kedudukan seseorang. Ini kita lihat. Maka mari kita mengoreksi dengan keadaan kita sekarang ini, dengan berbagai fitnah ataupun yang ada sekarang ini. Mari kita menguji tauhid kita, sejauh mana tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, tidak ada sama sekali yang ditakuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai terjatuh dalam kemaksiatan, terjatuh kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadikan mereka sangat-sangat takut. Maka jemaah melihat Allah Subhanahu wa taala, ini konsekuensi dan ini tuntutan seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza min ni'matillahi 'alaik, ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Idza hamamta bi maksiyah, ketika ada hasrat untuk melakukan maksiat, yang namanya jiwa, yang namanya nafsu, ammaratun bisu, selalu memerintahkan untuk berbuat keburukan, dorongan berbuat maksiat. Namun manakala kita melihat Allah Subhanahu wa taala, wajad Allah amamak, engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala ada di hadapan. Fa habta wa khifta wa taba'atta 'anil maksiyah, engkau akan merasa haibah, ada rasa sungkan lah ya, ada rasa takut, dan engkau akan menjauh dari maksiat. Li'annaka ta'budullaha rabbatan wa rahbah, karena engkau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala rabbatan wa rahbah, wa rahbah yani dalam keadaan suka atau dalam keadaan suka atau tidak suka, dalam keadaan rabbah, dalam keadaan senang ataupun juga benci. Maka ini kuncinya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa merubah umat, adalah bagaimana dikenalkan umat ini kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid al-uluhiyah, yang dengannya kemudian menjadikan mereka benar-benar terkendali, tidak mau bohong, tidak mau mencuri, tidak mau minum khamr. Pokoknya kalau tauhid ini sudah tertanam, yang namanya larangan atau hal-hal yang haram akan mudah untuk ditinggalkan. Sampai toh sesuatu yang sangat berat sekali, dan itu semuanya kita mengerti bagaimana namanya khamr ini. Namanya khamr, kalau orang sekarang apa? Ini kan harus pakai terapi, harus ada rehabilitasi, macam-macam ini kan. Tapi kita lihat para sahabat, yang namanya khamr merupakan minuman keseharian, mereka biasa membuat sendiri dengan berbagai judul, dengan berbagai merek ya, dengan berbagai bahan. Mereka piawai dalam masalah itu, terbuat dari madu. Kalau kita mau melihat banyak riwayat seperti itu, terbuat dari madu, terbuat dari anggur, terbuat dari kurma, terbuat dari durrah, dengan berbagai judul. Ada yang namanya Nabi, ada yang namanya Albita, ada macam-macam judulnya. Namun semuanya sama, khamr. Dan kita lihat bagaimana ketundukan hati mereka. Dan ini juga bagaimana adab Al-Quran Karim memberikan contoh kepada kita, kepada sesuatu yang sudah mendarah daging. Berat. Sudah mendarah daging ini memang butuh tadarruj, butuh ta'ali, pelan-pelan, butuh tahapan-tahapan. Dan nyata kita lihat bagaimana haramnya khamr kan juga bertahap. Pertama dikatakan yasalunaka 'anil khamri wal maisir qul fiihima itsmun kabiir. Maisir namanya judi juga, kebiasaan mereka mengundi nasib. Mereka bertanya tentang khamr dan judi ini. Qul fiihima itsmun kabiir wa manafi'u linnas. Jawabnya seperti itu. Padanya, pada keduanya itu ada keburukan yang besar. Itsmun kabiir. Pemanfaat oleh nasabah dan manfaat bagi manusia masih seperti itu. Kemudian berikutnya perintah Allah Subhanahu wa taala. La taqwa la taqwa la taqrabu salat wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu. Jangan kau mendekati salat dalam keadaan mabuk. Mabuk-mabuk masih mau salat. Ini sahabat karena tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan seperti itu masih ada rasa takut untuk kemudian tetap juga menunaikan kewajiban, meskipun namun kemudian ada perintah jangan sholat kalau dalam keadaan masih mampu. Hatta ta'lamu ma taqulu, sampai sadar apa yang diomongkan, apa yang dibaca. Setelah itu tahapan ketiga dikatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam wal azla rijsun min a'mali syaitan. Dikatakan rijs, perbuatan yang najis dari perbuatan syaitan, sesuatu yang najis dari perbuatan syaitan. Dan ini kita lihat juga bagaimana bahasa Al-Quran sangat cantik. Al-Quran tidak mengatakan berhentilah, tapi fahal antum muntahu, di akhir ayat fahal antum muntahu, apakah kalian mau berhenti? Bahasanya sedemikian cantik. Dan ini sikap kepada orang yang berbuat kesalahan, orang yang sudah seperti itu tidak mau ditonjok-tonjok di sana-sana ini. Ini adab yang dibimbing oleh Al-Quran sangat indah sekali. Dan syahidnya di sini, ketika Al-Quran mengatakan bahan tumuntahu, langsung terdengar di kalangan para sahabat indahaina indahaina indahaina, sudah kami berhenti, kami berhenti dan kami berhenti. Ditumpahkan semuanya saat itu juga, tanpa ada rasa berat, tanpa ada rasa berat. Ini mereka ketika hatinya itu ditundukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan banyak kisah seperti itu. Namanya daging keledai. Ini juga awalnya halal. Dan ini diharamkan ketika di Khaibar. Di perang Khaibar. Dan ketika diharamkan itu dalam keadaan mereka sudah masak di kuali besar. Tinggal makan, kalau kita mungkin tanggung ini ya. Ditumpahkan juga tanpa ada rasa eman, tanpa ada rasa berat. Tapi bandingkan dengan orang kita, masa kita sekarang ini muslim, ketika ada sapi mati sudah dikubur saja digali ya. Diambil sapi mati sudah eman. Subhanallah. Ini ya, ini kita lihat bagaimana ketundukan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Dan seperti itu didikan Rasulullah kepada para sahabat, dan juga pula didikan para sahabat kepada yang berikutnya, generasi tabi'in. Ini juga subhanallah. Banyak dari yang latar belakangnya itu orang-orang yang tidak genah ya. Artinya latar belakang yang penuh dengan kefasikan, kemaksiatan. Namun kita lihat bagaimana kemudian menjadi bisa mengubah, merubah. Ya. Ini kalau kita membaca bagaimana sejarahnya para sahabat dengan murid-muridnya, ada di antara mereka yang orang-orang yang seperti itu. Namun kemudian dengan satunya kemudian menjadi ulama besar. Dan ini tidak sedikit. Dan bisa artinya ini juga kemudian bagaimana dijadikan ketundukannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini fanafidin insyaallah ini yang pokok dan ini yang penting. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, bukan mengenal orang. Yang menjadikan kita mungkin takut kepada orang ketika orang itu teriakannya keras dan seterusnya, bukan itu. Tapi ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang ini akan menjadikan kita takut ini fisirri wal alan. Baik ketika kita dalam keadaan tersembunyi, jauh dari pandangan orang, lebih lagi kalau di hadapan orang banyak. Tidak hanya malu kepada manusia, malu kepada dirinya sendiri, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah yang hendaknya menjadikan koreksi bagi kita. Kita dididik ya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan takut kepada manusia. Maka kita lihat di sini, hamma bihi wa hamma biha, kurang apa sudah? Dan hasrat manusia mungkin ada seperti itu, apalagi tempatnya tertutup dan enggak ada yang akan melihatnya. Setan akan memori seperti itu, tapi beliau enggak rabbuna rabbita. Kalau melihat kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Qala fa ma ma'na ibadah? Apa makna ibadah ini? Beliau mengatakan, kalau Syekhul Islam jelas itu di kitab Al-Ubudiyahnya memberikan definisi ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah ismun jami', nama yang mencakup ya, semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan ya, yang zahir ataupun yang batin. Ini ibadah. Kemudian beliau menyebutkan al-ibadah tutlaq wal amrayn. Ibadah ini dimutlakkan pada dua perkara, ini perbuatan alal fi'l wal maf'ul. Ya. Kepada perbuatan itu sendiri dan kepada objeknya. Tutlaq alal fi'l alladhi huwa at-ta'abbud. Al-ibadah dimutlakan kepada perbuatannya itu sendiri, artinya adalah at-ta'abbud, yakni menghamba. Menghambakan diri. Fa yuqal 'abada ar-rajulu rabbahu 'ibadatan wa ta'abbudan. Seseorang menghambakan diri kepada Rabb-nya dengan penghambaan yang sebenarnya. Ibadatan wa ta'abbudan. Dan memutlakan ta'abbud ini adalah memutlakan kata benda kepada kata benda berikutnya. Ini masdar, bentuk masdar ini. Yang artinya di sini adalah at-tadallul lillahi azza wa jalla hubban wa ta'dhiman. Menghinakan diri kita, merendahkan diri kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubban wa ta'ziman, karena cinta dan mengagungkan. Ini kita merendahkan diri kepada siapa? Dilosor kita kepada Allah Subhanahu wa taala. DP-DP kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia, ya. Merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini pun bukan karena apa-apa, hubban wa ta'ziman. Hubban wa ta'ziman. Ini karena cinta dan mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana caranya? Bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahi. Dengan kita menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Maka itu baru dikatakan ghul, ya, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahi al-izzatu wa lirasulih. Dan kemuliaan itu adalah bagi Allah dan bagi Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan ini izzah. Ketika meskipun itu adalah tazallul, ya, menghinakan diri, menghambakan diri, merendahkan diri, tapi bukan kerendahan. Ini hakannya adalah kemuliaan, rif'ah, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat dari At-ta'abbud. Kemudian yang kedua, makna ibadah ini juga dimutlakkan pada maf'ul, kepada objeknya, yakni muta'abbad bihi. Muta'abbad bihi, yang dijadikan ibadah dengannya. Dan ini yang sesuai dengan definisinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, yang memberikan definisi itu ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yardha min al-aqwali wal a'mal adh-dhahir wal batin. Maka ya jemaah milikkan Allah Subhanahu wa taala, inilah sesuatu yang kita beribadah, kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni tiada lain adalah wajibnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengannya. Jadi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan kita, perbuatan atau perkataan kita. Jangan kita palingkan untuk yang lain. Jangan kita berikan kepada manusia atau juga kepada yang lain dari benda-benda dan lain sebagainya, seperti sholat, puasa, zakat dan seterusnya, nazar, rasa takut, ya, rasa khawatir, mengharap dan seterusnya, ini semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil dalam masalah ini bahwa Allah Subhanahu wa taala mutabarridun bil uluhiyah. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam sifat uluhiyah ini, banyak dalilnya. Dan ini dengan dasar inilah dan untuk inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Untuk ini pula Allah mengutus para nabinya, para rasulnya. Dan untuk ini pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab-Nya untuk menegakkan kalimat tauhid. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul dari sebelummu kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali aku, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa'buduni, maka sembahlah aku, ini sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin sudah kita bahas, kalau kita dapati ada lafaz abada dalam Al-Qur'an, maka ini adalah maknanya adalah wahada. Jadi tauhidkanlah. Fa'budun, jadi tauhid wahidun. Ini tauhidkanlah aku, tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah. Dan tidaklah kami mengutus, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Ana abudullah ay an yuwahhidullah, supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wajdani tagut, dan menjauhi tagut. Apa tagut ini? Kullu ma ubida min dunillah. Tagut adalah semua yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, min ma'budin au matbu'in au muta', dari ma'bud, dari semua yang di ibadai au makbuk atau yang diikuti, au muta' atau yang ditaati. Ini tauhid dari selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ayat-ayat semacam ini sangat banyak sekali. Syahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ini juga Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan, ya. Demikian pula para malaikat dan ulul lain, orang-orang berilmu dalam masalah apa? Dalam masalah tauhidullah. La ilaha illahu al-azizul hakim. Bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha perkasa lagi Maha hakim. Dan ini sangat banyak sekali dalil yang sangat jelas dari tauhid al-uluhiyah. Dan ini merupakan syahadah yang hak. Syahadah, persaksian yang menjadikan seseorang itu benar-benar merdeka. Benar-benar terbebas dari berbagai belenggu. dari ketundukan kepada makhluk, yang kemudian menjadikan ketundukannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berupa ikrar, belum lagi yang berupa menafikan, ya. Seperti juga pada firman Allah, wa anna masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Wa tad'u ma'a Allahi ahada. Juga di ayat yang lain, wa tad'u ma'a Allahi ilahan akhar. Dan yang semakin sangat banyak sekali. Maka di jemaah mengatakan Allah Subhanahu wa taala, ini dua dari tauhid al-rububiyyah dan tauhid al-uluhiyyah, yang dalam tauhid al-rububiyyah ini menunjukkan bahwa satu-satunya ilah yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dua tauhid ini pun, ya, dua jenis atau dua macam dari macam-macam tauhid ini, tidak ada yang mengingkarinya, tidak ada yang menentang seorang pun dari ahli kiblah yang menisbatkan diri mereka kepada Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah muwahhid, muwahhad, ya. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa dalam rububiyah dan dalam uluhiyahnya. Namun demikian juga banyak yang mengingkari. Kalau ahlul jahiliyah dulu di tauhid al-uluhiyah mereka ingkari. Tapi manusia sekarang ini, ya, baik rububiyah ataupun uluhiyah, ini pun juga banyak yang tidak. Kalau mengingkari barangkali tidak, ya. Asalnya begitu, tapi banyak yang kurang paham. Ya. Mungkin kurang paham. Karena kalau kita mengungkap, apalagi kalau kemudian kita baca di kasus syubhat, ya, Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, itu benar-benar banyak tidak paham dari ahlul qibla, dari kaum muslimin itu sendiri. Maka ini kasus syubhat itu penting sekali, bagus sekali, masya Allah. Karena betul-betul bagaimana mengungkap syubhat yang ada terkait banyak manusia, banyak kaum muslimin yang tidak paham apa itu makna ibadah, apa itu makna syirik, apa itu menyembah kepada berhala, tidak paham. Taunya berhala ya patung, ya. Taunya ibadah ya sholat, zakat, seperti itu umumnya, ya. Taunya kalau menyembah berhala, ya, menyembah berhala, menyembah patung, ya. Padahal namanya berhala ini bukan hanya patung saja, ya. Bukan hanya patung saja. Apa saja bisa menjadi berhala, ya. Baik itu dari yang hidup ataupun yang mati, syajaran atau hajaran, batu-batuan atau pohon-pohonan, ya. Ini banyak tidak memahami. Dan beliau ungkap satu persatu. Kemudian apa makna cinta kepada Allah, apa makna cinta kepada Rasul, ya. Ini subhanallah, ini diungkap diulur, ya. Seperti benang yang beruwet ini sama beliau diulur. Bagaimana kemudian bisa lurus, bisa jelas. Ini subhanallah sangat indah sekali untuk kita bisa memahami yang itu dari kesyubhat. Betul-betul bisa mengungkap syubhat yang terjadi di kalangan kaum muslim. Maka tidak heran orangnya sholat, puasa, zakat, haji, tapi khurafatnya juga masih dilakukan sana, ya. Kelaniknya na'udzubillah, kejawennya kental banget. Wa insan la wasam wa ja'ama annahu muslim, meskipun dia sholat, berpuasa dan mengaku dirinya muslim. Kenapa? Syubhat. Apalagi kalau yang namanya cinta kepada wali, ya, kepada habib, para habaib, subhanallah. Anggapannya kalau sudah seperti itu sudah surga, ya. Sudah dapat kaplingan dari surga. Ini subhanallah. Ini umumnya mereka seperti itu. Ini bentar lagi di Sarjewa atau di Mbah Sirojin lagi, kuburannya Mbah Sirojin. Ini bentar lagi orang Muhammad. Ini anggapannya seperti itu sudah orang paling taat kepada Allah SWT. Ketika menziarahi, ketika Allah SWT. Maka ini beliau juga mengingat kepada kita. Terjadi seperti ini dari manusia, dan bahkan ada yang menjadikan ilah dari manusia, seperti gulatnya orang-orang Syiah, ya. Orang Syiah Rafidhah, gulatnya mereka orang, yakni sekte ekstremnya mereka, ya. Ini saya mengatakan bahasanya Ali bin Abi Thalib adalah ilah. Jadi itu memang riwayat seperti itu. Abdullah bin Sabah ini yang mengatakan seperti itu. Dikatakan anta hu, anta huwa, itu adalah dia, itu adalah ilah. Dan ini kemudian sampai memerintahkan Ali bin Abi Thalib memerintahkan orang-orang supaya dibakar. Nah, ini mereka sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Dan ini seperti itu pula, ya, karena moyangnya melakukan seperti itu Abdullah bin Sabah. Di mana dia sendiri datang kepada Ali bin Abi Thalib dan mengatakan antallahu haqqan. Itu adalah Allah yang hak. Maka ini yang kita tahu Abdullah bin Sabah sebenarnya Yahudi yang masuk Islam dalam rangka apa? Asal mananya tasayyu ilmunya bagus, ya, menolong. Ini ya. Ini kadang kurang dia itu, ya. Dia masuk Islam, ya. Dengan dari mau menolong Ahlul Bait. Mau membela kepada Ahlul Bait. Tapi apa? Ini dalam rangka tujuannya untuk merusak agama Islam, merusak agama mereka, merusak agama Islam. Maka seperti dinukil oleh Syekh Muhtamin di sini menukil perkataan Syekhul Islam Muhtamiyah yang mengatakan, Inna hada son kama sonab Paulus hina dakhala fi dinin Nasara liyufsida dinan Nasara. Yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah ini, ya, atau oleh orang-orang Syiah ini, ya, adalah seperti yang dilakukan oleh Paulus, ya, ketika masuk agama Nasrani dalam rangka merusak agama Nasrani itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana perusak ini menjadi tokoh paling besar Paulus, ya? Paulus ini menjadi tokoh paling besar dalam agama Nasrani. Padahal ini adalah hakikatnya adalah perusak dari agama Nasrani yang sebenarnya. Agama Nasrani sebenarnya dari agamanya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Ini sebagaimana juga dinukil oleh Al-Ladikai dalam Syarah Usul Itiqadnya. Dan Syekhul Islam Muhtamin di Minhajus Sunnah. Ya. Ini jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Abdullah bin Sabah ini mengatakan kepada Ali seperti itu, antallahu haqqan. Dan tentunya Ali bin Abi Thalib tidak rida untuk seseorang mendudukkan dirinya seperti kedudukan ilah. Bahkan bagaimana kita lihat apa seperti juga diriwayatkan dalam Fadhailus Sahabah, diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad, itu Ali bin Abi Thalib dengan insafnya mengatakan khairu hadhihi al-umma ba'da nabiyyiha Abu Bakar tsumma Umar. Ini perkataan Ali sendiri. Khairu hadhihi ummah, sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar dan Umar. Dan beliau mengumumkan ini dalam khutbah. Ya. Mengatakan seperti ini dalam khutbah. Dan ini mutawatir, ya. Sampai kepada Ali bin Abi Thalib, berkata ini sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Maka ini Ali bin Abi Thalib mengatakan seperti itu. Bagaimana kemudian beliau akan ridha dengan apa yang didakwakan oleh mereka orang-orang Rafidhah ini. Maha hakikatnya mereka bukan Syiah tapi Rafidhah, ya. Tapi Rafidhah. Ini hakikat mereka adalah bukan Syiah. Ini. Karena tasayyuh mananya membela dan menolong. Tapi mereka asalnya ada Rafidhah. Ya, Rafidhah ini adalah menolak. Dan mereka adalah Rafidhah ini. Maka bagaimana kemudian yang akhirnya kemudian Ali bin Abi Thalib menghukum mereka ini dengan ta'zir, dengan hukuman yang sangat mengerikan ini dibakar. Dikumpulkan apa namanya kayu bakar, digali apa namanya digali parit, dikumpulkan kayu bakar, dinyalakan, kemudian mereka dibakar. Dilemparkan ke api ini. Karena apa? Apa mengada-adanya mereka, bid'ahnya mereka ini sudah kebangetan, ya. Bid'ah yang mukaffirah. Waliyadzu billah. Dan ini bukan masalah yang sepele. Hanya saja kemudian Abdullah bin Sabah ini berhasil lari, ya. Dan sampai matinya juga tidak diketahui kemana. Ini berhasil pergi, apa berhasil lari dan tidak tertangkap. Namun yang jelas bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini membakar mereka orang-orang Sabaiyah, ya, para pengikutnya Abdullah bin Sabah dengan api. Karena apa? Mereka mendakwakan uluhiyah dari selain Allah Subhanahu wa taala kepada Ali bin Abi Thalib. Maka jemaah mendakwakan Allah Subhanahu wa taala ini seperti ini banyak yang kelewatan, dan ini pun juga diikuti oleh banyak orang dari orang-orang sufi dan misalnya pun juga tidak jauh dari ini. Maka jemaah mengatakan Allah Subhanahu wa taala ini dalam tauhid al-uluhiyah yang hendaknya dengan ini benar-benar menjadikan kita itu merdeka, terbebas dari berbagai belenggu untuk kemudian kita menghambakan diri kita hanya untuk Allah Subhanahu dalam setiap sisi kehidupan kita, dari bangun tidur sampai mau tidur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidur kita pun juga akan bernilai ibadah manakala kita mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Artinya tidur kita karena Allah Subhanahu wa taala berkah kita, dan ini akan bernilai kebaikan ketika kita mau tidur berbaring merebahkan diri. Ini kita merembangkan dengan miring ke kanan, kemudian berdoa dengan doa-doa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Maka subhanallah, ya. Dengan berbagai bacaan-bacaan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, ini nilai ibadah. Dan ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, walau mita, walau mutta mutta ala al-fitri. Seandainya kau mati dalam keadaan membaca doa-doa itu, maka engkau meninggal dalam badan fitrah. Ini adalah iman. Subhanallah. Dan ini tidak mengenal siapapun, ya. Tidak mengenal siapapun. Maka ini jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadikan seseorang itu juga tidak putus asa di dalam Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu benar-benar menundukkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun itu latar belakangnya. Karena apa? Pintu Allah Subhanahu wa taala senantiasa terbuka. Pintu taubatnya, pintu rizkinya senantiasa terbuka. Berbeda dengan manusia, ya. Berbeda dengan manusia. Ini. Maka ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang pintunya tidak pernah tertutup. Maka selagi ada kesempatan, waktu dan umur yang Allah berikan kepada kita, ini hendaknya kita meladeni ini sekali lagi nikmatnya Tuhan. Benar-benar menjadikan kita terbebas dari belenggu berbagai. Tidak ada terkaitan dengan masalah sesama manusia sama sekali. Tidak ada yang perlu kita takuti, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Namun yang kita khawatirkan adalah makan Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqul makrallahi wa qul khasir. Tidak ada yang bisa merasa aman dari makan Allah kecuali orang-orang yang zalim. Kita khawatir. Jangan kemudian kita mungkin dari sisi geografis jauh dari mara bahaya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika maksiat itu merajalela, ketika kemungkaran itu di mana-mana, ini la haula wala quwwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk kemudian menggelamkan atau menghancurkan saat itu juga. Ini sudah banyak contohnya. Baik yang itu termaktub dalam Al-Qur'an Karim, demikian pula yang kita lihat dari ayat-ayat kauniyah, ya. Yang kita lihat, yang kita saksikan dari apa yang ada di sekeliling kita, banyak yang kasus-kasus seperti ini. Ini ayat-ayat Allah yang menjadikan kita menjadi senantiasa taklim dengan taklim, ini menjadikan kita ada rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin jazakumullah khairan yang kita bahas. Insyaallah berikutnya masih ada satu bahasan lagi terkait dengan tauhid al-asma wa sifat. Ini juga lagi-lagi banyak di antara manusia, kelompok-kelompok yang tersesat karenanya dalam masalah asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah kita bahas berikutnya wallahu ta'ala. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan fi sima wa barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.